Okay. Yang suka lagu ini, yang punya janji busuk, yo. Memang lidah tak tertular, lain cemberut, lain di hati. Seperti kau yang tak pernah bisa ku percaya lagi. Mulutmu bilang ah, hatimu bilang boh, lebih baik ku tinggalin kau. Ramayana AVS.